إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebutlah kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berkumpul pada malam ini untuk menuntut ilmu agama. Kemudian seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan materi pembahasan kita. Kitab Tauhid, Alladhi huwa haqqullahi alal abid, yang dia merupakan adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab nomor 19, sebab kesyirikan Bani Adam, anak Adam, adalah gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Sebagaimana terjadinya kesyirikan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani karena gulu kepada orang soleh. Yahudi berlebih-lebihan kepada Uzair. Dia mengatakan Uzair adalah ibnullah, anak Allah. Sedangkan Nasrani gulu kepada Nabi Isa sehingga menjadikan ucapan mereka tiga hal tentang Nabi Isa. Nabi Isa adalah Tuhan. Yang kedua, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang ketiga, Nabi Isa adalah salah satu dari yang tiga atau Trinitas. Kemudian di antara sebuah kesyirikan juga disebutkan ini adalah kesyirikannya kaum Nabi Nuh. Mereka itu gulu kepada orang-orang soleh mereka, sehingga orang soleh tersebut lama-kelamaan menjadi sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah melarang kita itu untuk gulu kepada beliau sebagaimana orang-orang Nasrani gulu berlebih-lebihan kepada beliau. Makanya Rasul perintahkan sikap kita kepada beliau, katakanlah Nabi Muhammad itu Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sudah kita jelaskan makna hamba di situ, la yu'bad. Karena beliau hamba, maka enggak boleh diibadahi. Dan beliau seorang rasul, la yukazzab, tidak boleh didustakan, tidak boleh dihinakan. Kita harus menerima, patuh, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga menyebutkan bahwasanya sebab kebinasaan orang-orang terdahulu adalah gulu. Iyyakumul gulu fa inna ahlaka man kana qablakum al-gulu. Hati-hati kalian dari gulu berlebih-lebihan. Karena hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kalian adalah gulu, melampaui batas. Nah, kita sebutkan juga terakhir, gulu itu bisa terjadi pada ibadah. Gulu dalam ibadah. Sebagaimana kisah tiga orang yang datang ke istri Nabi, kemudian bertanya apa ibadah Nabi SAW. Sebutkanlah Nabi itu berpuasa, beliau juga salat malam. Maka mereka itu ingin melampaui Nabi. Sehingga mereka mengatakan, aku akan berpuasa terus, tidak buka-buka. Aku akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur, katanya. Aku akan beribadah terus, tidak akan menikah. Maka Rasul pun mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci kepada sunnahku, thariqah, jalan agamaku, kata Rasul, maka bukan golonganku. Di mereka ingin gulu berlebih-lebihan di dalam ibadah. Begitu juga gulu berlebih-lebihan di dalam masalah akidah. Itu banyak cabangnya. Contohnya berlebih-lebihan dalam masalah sifat-sifat Allah. Di situ ada namanya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Musyabbihah. Musyabbihah hulu menetapkan sifat Allah sehingga mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun Ahlussunnah tengah-tengah, tidak menolak sifat Allah, juga tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tetapkan sifat Allah, tapi kita tetapkan juga itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah takdir, ada yang gulu dua kubu, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah gulunya itu menolak takdir, sedang Jabariyah gulu menetapkan takdir. Segala sesuatunya telah ditakdirkan sehingga manusia itu tidak punya kekuasaan sama sekali. Apapun yang terjadi takdir Allah. Adapun Qadariyah mengatakan semua ketentuan manusia yang menentukan. Enggak ada campur tangan Allah. Ahlussunnah tengah-tengah. Tidak gulu, tidak juga meremehkan. Tidak gulu menetapkan takdir sebagaimana Jabariyah. Tidak juga menolak takdir sebagaimana Qadariyah. Dan cabang-cabangnya banyak sekali. Intinya kesesatan, penyimpangan itu dalam masalah akidah di antara sebabnya adalah gulu berlebih-lebihan. Itu inti sari poin dari bab yang nomor 19 kemarin. Sekarang kita lanjut kepada bab nomor 20. Penulis menyebutkan judul babnya Maja'a, tentang apa yang datang fit taghlid, dalam sikap keras. Taghlid itu sikap keras Nabi SAW. Fiman 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin, terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang-orang soleh. Sikap keras Nabi kepada orang yang beribadah kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, cuman dilakukannya di sisi kubur orang soleh. Ini Rasul itu menyikapi keras perbuatan mereka. Fakaifa idza abadahu, lalu bagaimana lagi jika mereka menyembah orang yang di dalam kubur itu? Jadi judul babnya adalah Nabi itu bersikap keras kepada orang yang beribadahnya kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan, di sisi kuburan. Kalau itu saja disikapi keras, lalu bagaimana dengan orang yang menyembah kuburan tersebut atau menyembah orang yang di dalam kuburan tersebut? Jelas ya? Itu mafhum aulawiyah namanya. Yang ringan saja dilarang, apalagi yang lebih berat dari itu. Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh, itu syirik enggak? Itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Tapi itu loh dikecam, disikapi keras oleh Rasul, walaupun bukan syirik. Lalu bagaimana kalau dia menyembah orang soleh itu? Nah, tentu jelas lebih keras lagi kecaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu judul babnya. Nah, judul babnya ini tujuannya adalah untuk menutup celah-celah atau pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Untuk menutup celah-celah atau pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Dibiasakan oleh ulama kita dengan saddudz dzari'ah namanya. Saddudz dzari'ah, menutup celah, menutup pintu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, janganlah kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perhatikan larangan di situ, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Yang dilarang itu berzinanya atau jangan dekati? Yang dilarang mendekatinya. Bukan berzina yang dilarang. Allah di sini mengatakan jangan dekati zina, yang dilarang mendekati. Tapi jangan kita pahami berzina boleh, mendekatinya enggak boleh. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya Kalau mendekati saja dilarang, apalagi berbuat. Nah, gitu. Jelas? Sama dengan yang kubur tadi. Kalau beribadah di samping kubur saja, walaupun beribadah kepada Allah dilarang, apalagi beribadahnya kepada kubur. Itu namanya mafhum aulawiyah namanya. Lebih besar lagi. Jelas ya? Nah, itu dalil yang mengatakan tentang saddu az-zari'ah. Kita dilarang mendekati zina, yaitu dilarang mendekati pintu-pintu yang menuju kepada perzinahan. Pintu-pintunya saja dilarang, apalagi perbuatan zina tersebut. Kemudian di sini penulis menyebutkan orang soleh. Beribadah di samping orang soleh. Ah, orang soleh di situ siapa? Orang soleh bisa dua maksud. Pertama, memang dia orang soleh. Yang kedua, orang yang dianggap soleh. Pertama, dia memang orang soleh. Orang memang tahu dia ini orang soleh. Atau yang kedua, dia dianggap orang soleh. Oleh kawan-kawannya, oleh pengikut-pengikutnya, dia dianggap orang soleh. Padahal dia itu fasik sebenarnya. Nah, bisa saja seperti itu. Di sini beliau menyebutkan ada empat dalil. Ada empat dalil. Dalil pertama. Kita langsung masuk pada dalil pertama. Ini pembahasannya ini saling bersambung nanti. Bab 20, bab 21, bab 22. Ada belasan dalil. Saling melengkapi nanti pembahasannya. Dia menitik beratkan kepada masalah kuburan. Pembahasan masalah kuburan. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih namanya. Kalau sudah sepakat Imam Bukhari dan Muslim, maka hadisnya itu disepakati kesahihannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bahwasanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga merupakan istri Nabi. Beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasyah. Ketika kaum muslimin itu sudah terdesak di Mekah, ya kan? Mereka hijrahnya kemana? Ke Habasyah, Ethiopia. Nah, ketika di perjalanan menuju Habasyah, Ummu Salamah ini melihat bahwasanya di gereja-gereja tersebut ada gambar-gambar yang digantung-gantung, dipajang-pajang, atau foto-foto. Jadi di dalam gereja itu ada gambar, ada patung, ada foto. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengomentari pernyataan dari Ummu Salamah tersebut. Rasul mengatakan, ulaika, mereka itu, idza mata fihimur rajul salih, apabila wafat di antara mereka laki-laki yang soleh, jika wafat laki-laki yang soleh di antara mereka, awil abdu salih, atau seorang hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, maka dia akan bangun di atas kuburnya masjid. Wasawwaru fihi tilkas suwara. Kemudian mereka membuat, menggambar gambar-gambar atau patung-patung orang-orang soleh yang wafat tersebut. Jadi wafat orang soleh kan dikubur di situ, dibangunlah masjid di atas kuburannya. Kemudian dibentuklah gambar-gambar, patung-patung dipajang di situ. Paham ya? Kemudian Rasul mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Komentar penutup Rasul apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Antum bisa sebutkan sendiri. Apa hukum membangun masjid di atas kuburan dan membuat gambar-gambar atau patung-patung? Hukumnya apa? Kan Rasul sebutkan, komentar Rasul apa? Mereka seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Berarti hukumnya boleh atau terlarang? Seburuk-buruk manusia, kata Rasul. Ah, ini kecaman keras. Ini taglid namanya. Ini sikap keras Nabi SAW terhadap perbuatan tersebut. Jadi Rasul itu sudah mengingatkan kepada kita tentang larangan keras membangun bangunan di atas kuburan. atau membuat gambar-gambar patung-patung yang ditempel dan digantung. Ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi berapa banyak ini masih kita temui di sekitar kita. Jadi dalam hadis ini ada dua larangan. Pertama larangannya, membangun masjid di atas kuburan. Area perkuburan. Kan di daerah kita banyak, di Pontianak ada. Tepi jalan. Adik Isan, sahabat Pontianak. Siantan. Di jalan, kuburan, wow, sebesar masjidnya itu. Ada kuburan di situ. Allahu'alam, kalau awalnya itu tanah diwakafkan untuk kuburan, kemudian dibangunlah masjid, nah itu masjidnya itu harus di apa? Dihancurkan. Karena masjid itu dibangun di tempat yang tidak boleh. Jadi makanya ulama kita melihat jika di situ ada kuburan, di situ ada masjid, mana dulu yang dibangun? Kuburan dulu atau masjid dulu? Kalau kuburan dulu maka masjidnya harus disingkirkan. Kalau masjid dulu kuburannya yang harus disingkirkan, dipindah. Itu pembahasan ulama kita. Nanti akan ada di sini. Jadi di sini ada dua larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama larangan membangun masjid di atas kuburan. Ini bukan ucapan manusia. Tinggal keimanan saja yang berbicara. Ini sudah jelas Rasul melarang. Yang kedua, larangan membuat gambar-gambar dan patung-patung orang soleh. Ini sudah jelas larangannya. Disebutkan oleh Rasul, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kenapa hal ini dilarang? Di antara sebabnya itu, biasanya syubhat itu masuk, sehingga ada keyakinan di sebagian kaum muslimin, ketika mereka beribadahnya di samping kubur, itu rasanya lebih khusyuk, lebih cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoanya di samping kubur. Nah, itu tertanam di sebagian keyakinan kaum muslimin. Kenapa hal tersebut dilarang? Dan tentunya itu bukan perbuatan kaum muslimin, mereka adalah ahlul kitab. Karena saat itu Ummu Salamah melewati Habasyah, yang dilihatlah di gereja, dikomentari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua. Jadi poinnya tadi, larangan mendirikan masjid di atas kuburan dan larangan membuat patung-patung dan gambar-gambar. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ini riwayatnya, hadisnya kuat sekali nih. Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Ketika Rasul akan wafat, akan diambil nyawanya. Beliau pun segera menutup mukanya dengan kain. Ketika beliau sakaratul maut hendak wafat, ditutuplah mukanya dengan kain. Beliau pun segera, dan ketika napasnya terasa sesak, maka dibukanya kembali kain tersebut. Ketika beliau dalam keadaan demikian, lalu beliau pun bersabda. Berarti beliau bersabda ini kapan? Di detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hendak wafat. Orang kalau berbicara ketika hendak wafat itu pasti ucapan yang sangat penting, wasiat terakhir. Pasti sangat penting, enggak mungkin ucapannya ambilkan aku bakwan gitu kan. Lapar aku namakan bakwan. Orang kalau sudah mau wafat pasti yang ucapan yang paling penting ya kan. Rasul ketika ingin wafat sudah sesak napasnya, dibuka lagi kainnya. Beliau pun bersabda. Apa ucapan beliau? La'natullahi. La'nat Allah. Alal Yahudi wan Nasara. Kepada Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid tempat beribadah. La'natullah atau la'natullah, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini diucapkan di detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan sangat pentingnya masalah ini. Karena diucapkannya di saat-saat seperti ini. Bukan di saat-saat waktu beliau itu masih panjang, masih sehat, masih kuat. Tapi di saat detik-detik terakhir, wasiat beliau adalah Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Jelas, ini larangannya isinya apa? Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi orang-orang terdahulu itu, kuburan-kuburan tersebut, dibikinlah bangunan-bangunan, lalu mereka beribadah di sisi kuburan. Mereka itu enggak menyembah yang ada di dalam kuburan. Beribadahnya di sisi kuburan. Itu loh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka seburuk-buruk manusia. Kalau beribadahnya kepada Allah di sisi kuburan saja digitukan laknat Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruk manusia, lalu bagaimana jika kita itu beribadah langsung kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut? Adapun masalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Nabi di mana? Masjid Nabawi ya. Kuburan Nabi kemudian dibangun masjid gitu ya. Nah, itu kan ada syubhat. Kan kuburan Nabi. Kemudian masuk kuburan Nabi di dalam masjid Masjid Nabawi. Apa? Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Kuburan Nabi kemudian Masjidil Haram dibesarkan, masuklah rumah Nabi dengan kuburan beliau itu ke dalam masjid. Itu masuk enggak dalam hadis ini? Menjadikan kuburan Nabi-Nabi sebagai masjid. Ini syubhat. Syubhat sebagian orang yang menjadikan kuburan-kuburan wali mereka, masjid-masjid dibangun di situ. Alasannya apa? Alasannya karena kuburan Nabi di situ. Dibangunlah masjid, Masjidil Haram. Di atas kuburan tersebut. Ini alasan mereka. Maka jawabannya, pertama, mana dia? Pertama, jawabannya, kuburan Nabi itu tidak mungkin dipindah. Kuburan Nabi Muhammad itu tidak mungkin dipindah. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang bersabda, Al-anbiya yudfanuna haitsumatu. Para nabi itu dikuburkan di mana tempat mereka itu wafat. Nabi Muhammad itu wafat di mana? Di kamarnya Ibunda Aisyah. Di atas pangkuan Ibunda Aisyah di dalam kamarnya. Nah, karena wafatnya di situ, maka dikuburkannya di situ. Jadi al-anbiya itu yudfanuna Hai sumatu, di mana mereka wafat di situlah mereka dikuburkan, enggak mungkin dipindahkan. Karena itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama. Yang kedua, Masjid Nabawi, Masjid Nabawinya enggak mungkin dipindah. Kenapa? Itu Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Masjid Nabawi ya? Masjid Nabawi lah betul. Masjid Nabawinya enggak mungkin dipindah. Kenapa? Karena yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memindahkannya? Jelas enggak? Itu kan memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wafatnya Nabi di situ bukan sengaja dimasukkan ke dalam kuburan. Karena wafatnya Nabi pas di kamar Ibunda Aisyah. Jadi enggak mungkin Masjid Nabawi itu dipindahkan atau dihancurkan, enggak mungkin. Yang ketiga, pada asalnya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Pada asalnya kuburan Nabi itu di luar masjid. Bahkan menurut para ulama sampai sekarang pun kuburan Nabi itu masih di luar masjid. Adapun memasukkannya kuburan Nabi ke dalam masjid itu karena apa ya, efek dari membesarkan, memperluas masjid. Karena masjid diperluas, ujung-ujungnya mau enggak mau harus masuk kuburan tersebut. Tetapi kuburan Nabi itu memiliki tiga tembok. Kuburan Nabi itu memiliki tiga tembok. Tembok pertama itu pada zaman sahabat. Dibuatlah tembok pertama. Tembok pertama di zaman sahabat dibuat tembok bentuknya segi empat. Kemudian pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, maka dibuatlah tembok yang kedua. Bentuknya runcing. Bentuknya runcing, ada berapa segi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sisi atau 5 siku. Runcing dia, runcing. Antum lihat di internet. Yang ketiga, pada zaman khalifah-khalifah setelahnya, maka dibikinlah tembok yang ketiga. Jadi, apa hujroh kamarnya Ibunda Aisyah, ada kuburan di situ, dibikin tembok, tembok, tembok. Usaha ada tiga, tiga tembok. Yang tidak akan bisa ditembus oleh orang-orang yang berniat buruk untuk menyembah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gini dia, analoginya begini. Apakah kuburan Nabi itu bagian dari Masjid Nabawi? Maka jawabannya enggak. Gini dia, analoginya disebutkan di sini Ustaz Firanda menyebutkan begini analoginya. Misalnya ada si Ahmad itu punya tanah dan si Abdullah punya tanah juga. Ahmad dan Abdullah punya tanah. Kemudian si Ahmad ini tanahnya itu diperbesar sehingga masuklah tanah Abdullah di situ. Tanahnya diperluas, ujung-ujungnya tanah Abdullah masuk di situ karena tanahnya kan kecil saja, enggak nambah-nambah. Nah, pertanyaannya, tanah Abdullah itu milik siapa? Milik Abdullah tetap, bukan miliknya Ahmad. Kuburan Nabi di situ, tapi karena masjidnya dibesar-besarkan, ujung-ujungnya masuk, ya enggak? Tapi kamar itu milik siapa? Tetap milik Ibunda Aisyah, bukan milik Masjid Nabawi. Jelas enggak? Kemudian terutama juga, memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid itu tidak terjadi di zaman para sahabat. Memasukkan kuburan Nabi di dalam masjid itu tidak terjadi di zaman para sahabat. Itu terjadi kapan? 80 tahun setelah sahabat wafat. 80 tahun kemudian setelah sahabat wafat barulah dibesarkan sehingga masuklah kuburan Nabi SAW. Berarti sebenarnya para sahabat tidak merestui hal tersebut. Yang melakukannya siapa? Bukan para sahabat. Jelas nggak? Nah itu alasannya. Kita nggak tahu, mungkin di situ ada hikmahnya. Intinya, kuburan Nabi itu tidak sengaja dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga tidak sengaja dibangun di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita sekarang, masjid sudah terjadi, lalu dicangkullah di samping masjid, di depan masjid, kuburan, dikuburlah di sini di tanah. Biasanya gitu kan? Atau di situ ada kuburan, dibangunlah masjid itu di dekat kuburan atau di atas kuburan mereka, itu yang terjadi. Nah, itu yang terlarang. Itu jawaban untuk apa yang terjadi kepada Nabi, kuburan di situ ada kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan kuburan sahabat Umar ibnul Khattab. Kemudian kita lanjut. Tadi di sini hadis yang apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Apa maksud menjadikan kubur sebagai masjid? Maka ada tiga ucapan di kalangan ulama. Menjadikan kubur sebagai masjid ada tiga makna. Dan di sini kan hadisnya menjadikan kubur sebagai masjid. Satu, sholat di atas kubur. Sholat di atas kubur. Ini kuburan, dibangun masjid. Berarti sholatnya di mana? Di atas kubur di situ dia. Jadi itu termasuk membangun, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ketika dia sholat di atas kubur, karena masjidnya di atas kubur. Yang kedua, sholat menghadap kubur. Menghadap kubur, jadi kuburnya di arah kiblat. Ketika dia sholat menghadap kubur, ini terlarang dan sholatnya tidak sah. La tusallu ila qabrin, wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian itu sholat mengarah ke kubur atau di atas kubur. Larangannya apa? Satu, sholat di atas kubur. Yang kedua, sholat menghadap kepada kubur. Berarti kuburnya di arah kiblat. Paham enggak? Itu larangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, makna menjadikan kubur sebagai masjid, membangun masjid di area kubur. membangun masjid di area perkuburan. Baik itu di depannya, di sampingnya, di belakangnya, maka hukumnya haram. Intinya ini tanah wakaf untuk kubur. Masih ada tanah sisa ini, bisa bangunlah masjid. Nah, kan? Itu namanya membangun masjid di atas kuburan. Ini juga terlarang. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai maqabir, sebagai kuburan. Ini rumah kalian itu jangan jadikan sebagai kubur. Kapan rumah itu menjadi kubur? Dilanjutkan oleh Rasul, Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Kenapa? Karena enggak dibacakan Al-Qur'an. Paham enggak? Jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Ini larangan Rasul. Setan itu lari kalau di rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa rumah itu jadi kubur? Kenapa rumah itu jadi kubur? Jawabannya, karena enggak dibacakan Al-Qur'an. Kesimpulannya, kubur bukan tempat baca Al-Qur'an. Paham enggak? Hah? Harus paham antum. Jadi larangan Rasul itu, Rasul mengatakan rumah kalian jangan dijadikan kubur. Sepi, enggak pernah baca Quran. Bacakan Al-Qur'an. Salah satu surat yang bagus, surat Al-Baqarah. Kalau dibacakan Al-Baqarah di rumah, setan enggak akan masuk. Berarti kapan rumah itu menjadi kubur? Jawabannya kalau enggak dibacakan Al-Qur'an. Kesimpulannya, kubur itu bukan tempat baca Al-Qur'an. Paham? Ini sisi pendalilannya, sisi penawarannya. Jadi memang kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Sehingga apa yang dilakukan sebagian masyarakat itu salah. Kuburan, buat Yasin, baca Yasin. Ini jelas salah. Larang di dalam. Apalagi kalau punya keyakinan khusus. Baca Yasin lebih khusyuk, lebih cepat diijabah, lebih cepat barokah, lebih murah menurunkan rezeki. Ujung-ujungnya nanti orang yang dalam kubur yang disembah. Makanya sikap kita kepada kubur itu harus menuruti apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena ini dibiarkan, ujung-ujungnya manusia akan gulu berlebih-lebihan kepada kubur. Yang itu kita lihat sampai sekarang. Dibangun, dibikin teher, dikasih lampu, masing-masingnya kuburan sipulan dibangun, banyak duitnya makin besar. Yang kita bilang kemarin, tanah kuburan itu milik bersama, bukan punya pribadi. Ini sayang, kesian ya kan? Milik bersama, dijadikan punya pribadi. Dibangun ini, ujung-ujungnya habis lahan kuburan, bikin yang baru. Kita lihat baki, kalau nggak bisa pergi ke sana langsung, lihat internet, terbayak sekarang ini. Baki itu para sahabat dikuburkan di situ, rata, sigi batu, tancapkan sudah. Mana ada yang bangun tinggi, itu para sahabat di situ. Bukan mantri. Kalau kita mulai ada duit sikit, wah banyak bangun. Ikutin adat katanya, padahal terlarang oleh Rasul. Jangan membuat bangunan di atas masjid, nanti akan datang larangannya. Kemudian sekilas tentang apa sholat di dalam masjid yang ada kuburan. Sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, apa hukumnya? Pertama, jika kuburan itu beradanya di belakang atau di samping dan tidak diibadahi. Jika kuburannya itu ada di belakang atau di samping dan tidak diibadahi, maka boleh sholat di masjid tersebut. Karena masjid itu punya kehormatan untuk dipakai beribadah. Ini anak bawakan ucapan Supirandai. Pertama, kalau kuburannya itu di samping-samping atau di belakang, maka masih boleh sholat di masjid tersebut. Karena masjid tersebut punya kehormatan untuk dipakai tempat beribadah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kuburannya itu di sisi kiblat? Kuburannya itu di sisi kiblat. Pertama, ada dua kondisi dia. Kalau jelas-jelas itu sholatnya menghadap ke kuburan, jelas di depannya itu ada kuburan, jelas nampak di situ, maka itu jelas-jelas terlarang. Tidak boleh sholat di situ. Ini kiblat, ada kuburan di situ nampak lagi kita sholat. Berarti kita sholat menghadap kubur. Ini jelas-jelas terlarang. Yang kedua, bagaimana karena kalau kuburan dengan masjid itu berpisah? Kalau kuburan dengan masjid itu berpisah, yang permasalahannya itu diperselisihkan ulama, pemisahnya itu apa? Sebagian ulama mengatakan pemisahnya harus jalan. Sebagian ulama mengatakan pemisahnya harus ada tembok, sudah, itu cukup. Nah, ini yang dipilih Ustaz Firanda. Kalau kuburannya itu ada pemisah, ada tembok yang memisahkan antara kubur dengan masjid, maka itu masih boleh kita sholat di situ. Jelas enggak? Ada di Sebangkau yang ada kuburannya. Antum ada yang dari Sebangkau, guys? Di tepi jalan. Masjid apa? Di tepi jalan yang agak besar. Apa masjidnya? Nanti kuburan di belakang. Antum lihat ke belakang. Anak suah, kalian ke belakang. Di tengah di kuburan. Cuma belum melihat persis gitu. Kuburannya itu di kiblat atau enggak. Itu ada kuburan di Sebangkau, antum melihat. Yang penting kriterianya tadi, kalau kuburannya di samping, kiri kanan atau di belakang, itu masih boleh. Kalau kuburannya di depan, itu di arah kiblat, lihat. Kalau kita sholat betul-betul kayaknya menghadap kiblat, menghadap kepada kubur, maka ini enggak boleh sholat di situ. Tapi kalau ada pemisah, maka pemisahannya diperselisihkan. Sebagian mengatakan harus ada jalan, harus ada tembok lagi. Masjid punya tembok, ada jalan, ada tembok lagi. Sebagian lagi mengatakan enggak perlu. Yang penting ada tembok yang memisahkan antara kubur dengan masjid, itu sudah boleh dipakai sholat. Jelas ya? Jadi jangan salah posisikan. Wih, kafir dong sholat di sini. Ah, jangan. Enggak belajar namanya itu. Harus kita sikapi dengan bijaksana. Inilah jelas, ini ada perselisihan di kalangan ulama kita. Kemudian lanjut kepada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah. Beliau itu pernah berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW itu bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Ini 5 hari sebelum beliau wafat. Kalau hadis sebelumnya, di saat-saat beliau itu sakaratul maut. Jadi sepanjang hayat Nabi SAW itu dakwanya tentang tauhid. Tentang tauhid, tentang akidah. Sampai 5 hari sebelum wafat tetap menjelaskan masalah akidah. Sampai pun beliau sakaratul maut tetap menjelaskan masalah akidah dan tauhid. Berarti perjuangan kita dakwah tauhid itu terus berlanjut. Enggak pernah berhenti. Baik di zaman Islam itu sudah jaya, ataupun di zaman Islam masih terpuruk. 5 hari ketika beliau hendak wafat, Islam itu sudah jaya atau masih terpuruk? Ya, masih sudah jaya. Manusia itu yadkhuluna fil Islam, masuk ke dalam Islam itu berbondong-bondong. Berarti sudah besar Islam ini. Enggak perlulah kita dakwah Islam, dakwahnya tauhid terus. Kan ada ekonomi, orang miskin banyak, politik belum kena. Harusnya dakwahnya politik ekonomi. Kita jawab, Nabi itu saat Islam sudah jaya, sudah besar sekalipun, tetap memperingatkan masalah tauhid, tauhid dan tauhid. Dan kita kasih catatan. Menjelaskan masalah tauhid tidak bisa cuma dengan global secara umum saja. Ayo kita bertauhid, enggak bisa. Harus diperinci masalah tauhid tersebut. Apa-apa bagiannya, bentuk-bentuknya, kemudian syirik itu bagaimana, harus diperinci. Jadi dakwah Ahlussunnah tentang tauhid itu dakwah tafsiliyah. Dengan tafsil, dengan perinci, bukan secara global. Kalau secara global, dia enggak akan ada musuhnya. Kalau ayo kita tauhid, wajib kita bertauhid. Ingin masuk surga dengan tauhid. Orang enggak bakalan marah, ya enggak? Coba kita jelaskan. Jangan nyembah kubur, itu syirik. Nah, orang baru marah. Kalau dia cuma sekadar dakwah tauhid secara global, secara umum, enggak bakalan ada musuhnya. Dan begitulah da'i-da'i ahlul bid'ah. Kalau kita melihat da'i-da'i ahlul bid'ah, dia menyebutkan tentang tauhid secara global. Masyarakat enggak paham apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena global umum saja. Oh iya, kita harus bertauhid. Caranya bagaimana? Pembatalnya bagaimana? Lawan dari syirik itu yang mana? Kalian jangan pakai jimat, jangan datang ke dukun. Kalau kita ngomong begitu banyak musuhnya. Jelas ya? Kita, anak kasih catatan ini penting, kita berdakwah dengan tauhid bukan secara global. Ini manhajnya ahlul bid'ah. Dakwah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah harus tafsil, terperinci. Poin per poin ditafsil betul-betul. Ini masalah kubur. Salat di dalamnya ada kubur, diperinci betul-betul. Bukan kita sebutkan secara global sehingga orang itu bingung. Ini kaidah di dalam kita menjelaskan sesuatu. Dalil yang ketiga, kemudian Rasul 5 hari sebelum wafat beliau mengatakan, "Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilan." Aku berlepas diri. Aku berlepas diri jika ada di antara kalian itu yang menjadi khalil. Maksudnya aku berlepas diri, aku itu tidak mempunyai khalil. Manusia. Rasul mengatakan aku tidak mempunyai khalil dari kalangan manusia. Fa innallaha qad takhadhani khalilan. Karena Allah telah mengambil diriku, menjadikan diriku sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu adalah cinta yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun. Cinta yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun itulah khalil. Mahabbah cinta juga. Tapi khalil adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Di dalam kitab Raudhatul Muhibbin Ibnul Qayyim disebutkan di situ ada 10 tingkatan cinta. Yang paling tinggi adalah tingkatan khalil. Itu adalah cinta yang paling murni. Khalil itu cuma disandang predikatnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan aku enggak punya khalil dari kalangan manusia. Karena Allah sudah menjadikan diriku khalil. Jadi khalilnya Nabi Muhammad cuma Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad cuma khalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak menjadikan manusia-manusia sebagai khalil. Tapi kalau kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil, itu boleh. Itu beda urusan. Kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil, itu boleh. Adapun Nabi Muhammad menjadikan manusia sebagai khalil, itu enggak boleh. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala itu beda. Jelas ya? Nabi Muhammad kepada Allah itu khusus. Adapun kita kepada Nabi Muhammad itu boleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu dijadikan khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku boleh mengambil dari umatku sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka pasti Abu Bakarlah yang kutunjuk kuambil sebagai khalil, kekasih setia, kekasih betul-betul cinta yang tidak ada duanya. Jelas ya, tapi enggak boleh. Nabi Muhammad enggak boleh mengambil khalil selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedahnya apa? Faedahnya pertama, Allah itu punya sifat mahabbah. Allah mencintai dan dicintai. Dan Allah itu punya khalil, kekasih. Kekasih Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang kedua, faedahnya adalah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai khalil, tidak sampai derajat khalil. Nah, ini sekaligus bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Bantahan kepada Syiah Rafidhah yang mereka itu mengkafirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang-orang Syiah itu musuh bebuyutannya itu dua. Umar dan Abu Bakar. Mereka mengkafirkan sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Rasul mengatakan orang yang paling dicintai oleh beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini bantahan untuk orang-orang Syiah. Sudah azan, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Qabul. Kemudian kita teruskan masih dalam dalil yang ketiga, kita lanjutkan ucapan beliau. Ala ketahuilah, wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhizuna, mereka itu menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur-kubur para nabi mereka, masajida, sebagai masjid. Jadi orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan setelahnya, ala ketahuilah, fala tattakhidul kubura masajid, janganlah jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kubur-kubur di sini perhatikan, ini kubur nabi saja atau seluruh kuburan. Kalimat sebelumnya, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sekarang Rasul mengatakan apa? Fala tattakhidul kubura, kubur-kubur, bukan kubur-kubur Nabi. Paham enggak? Berarti ini seluruh kuburan yang ada, tidak khusus untuk kuburan Nabi saja. Antum pahami kalimat itu? Larangan ini untuk seluruh kuburan. Karena Rasul mengatakan fala tattakhizul kubura, bukan fala tattakhizu kubura anbiyaikum. Paham? Nah. Itu bentuk larangan pertama, jangan jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ditimpali lagi oleh Nabi setelahnya, fa inni anhakum an dzalik, aku melarang kalian dari hal itu. Ada dua kalimat larangan. Satu, fala tattakhizul kubura masajid, jangan jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Yang kedua, fa inni anhakum an dzalik, aku larang kalian dari hal itu. Beliau menyebutkan dua larangan dengan dua kata yang maknanya sama. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan, untuk menegaskan larangan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Paham enggak sisi pendalilannya? Nah, jadi Rasul itu melarang keras menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Karena di sini melarang dua kali Rasul. Fala tattakhidul kubur masajid. Dan yang kedua, fa inni anhakum an dzalik, aku itu melarang kalian dari hal tersebut. Ada dua kalimat larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, dari nomor tiga, larangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Tapi kita lihat sekarang malah kuburan-kuburan tersebut diagung-agungkan, dihias-hiasi, dibikin bangunan, dikasih lampu, dibikin megah, kasih bunga-bunga kayak kamar pengantin. Mesti kakek kamar pengantin. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat, dalil yang terakhir. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang marfu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang jayid, jayid itu bagus. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi," sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk, syirarin nas, manusia yang paling buruk, "man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya," orang yang menemukan hari kiamat dalam keadaan hidup. Ketika hari kiamat itu tegak, mereka masih hidup. Itu manusia yang terburuk. Adapun orang-orang yang beriman, sebelum kiamat mereka sudah wafat semuanya. Ada angin nanti ditiupkan, seluruh orang beriman akan wafat. Yang tersisa manusia-manusia yang paling buruk. Jadi manusia yang paling buruk itu siapa? Manusia yang mendapati hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina yattakhidunal kubura. Orang-orang yang menjadikan kubura, perhatikan, di situ kubura, bukan kubura anbiya, bukan kubur-kubur nabi, tapi seluruh kuburan, kuburan apapun. Al kubura masajid, yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, itulah seburuk-buruk manusia. Jadi Rasul mengatakan manusia yang paling buruk adalah pertama, manusia yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup. Yang kedua, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Apa arti masjid? Masjid itu artinya tempat ibadah. Semua tempat yang dipakai ibadah adalah masjid. Mana dalilnya? Rasul mengatakan, "Waju'ilat liyal ardo masjidan wa tahuron." Dan dijadikanlah seluruh sisi permukaan bumi ini bagiku, kata Rasul, sebagai masjid dan suci. Seluruh sisi bumi bisa dipakai untuk sholat, kecuali kuburan dan WC. Dan seluruh bumi tanah ini bisa dipakai bersuci, yaitu tayamum. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad, seluruh sisi bumi ini bisa dipakai untuk sholat. Nah, ketika dia menjadikan tempat itu untuk beribadah, maka dia menjadikan tempat itu sebagai masjid. Paham enggak? Ketika dia beribadah di situ ada kuburan, dia menjadikan kubur sebagai masjid. Karena yang dipakai untuk beribadah adalah masjid. Jelas? Nah, jadi kesimpulannya, dalil yang keempat, yang mana mengatakan larangan keras Rasul terhadap menjadikan kubur sebagai masjid, sisinya adalah min syirarin nas. Manusia yang terburuk adalah orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Kesimpulannya, judulnya adalah Rasul itu melarang keras orang-orang yang beribadah di sisi kubur. Lalu bagaimana jika dia menyembah yang ada dalam kubur? Nah, ketika Rasul mengatakan orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, aku larang kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Pertanyaannya, kenapa orang-orang itu menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid, kubur-kubur orang soleh sebagai masjid? Kenapa? Alasannya mereka ingin beribadah di sisi kubur. Paham enggak? Mereka beribadah di sisi kubur, mereka berdoa, mereka baca Al-Quran. Keyakinan mereka adalah beribadah di sisi kubur itu lebih khusyuk, lebih didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mendatangkan barokah ketika dia beribadah di sisi kubur. Makanya kubur itu dihias-hiasi, diagung-agungkan. Jadi mereka enggak nyembah kubur. Itu sudah dilarang keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai menyembah orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut, yang akan dibahas pada bab setelahnya, yaitu bab nomor 21. Kesimpulannya, apa larangan Rasul terhadap kuburan? Pertama, sholat di atas kubur. Yang kedua, sholat menghadap ke arah kubur. Yang ketiga, sholat di sisi kubur, berdoa di sisi kubur, baca Quran di sisi kubur. Yang keempat, membangun masjid atau bangunan-bangunan di atas kubur. Itu dilarang. Yang kelima, menguburkan orang di dalam masjid. Itu terlarang. Antara kubur dan masjid itu harus dipisah. Jangan disatu-satukan. Itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah kita selesai bab yang nomor 20. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan bab yang nomor 21 yang masih serangkaian. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Dan kita berdoa kepada Allah diselamatkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.